Mitra Bisnis, Kompas menulis, Indonesia sudah sepatutnya khawatir dengan fenomena belakangan ini di mana kemajemukan dan pluralisme negara kita terancam punah lantaran kekerasan-kekerasan yang terjadi. Pernah ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Bersama saya, Manda Rizka, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, kenapa sih Prof. kok sering sekali gitu Prof. terjadi kekerasan seperti ini? Nah, kenapa terjadi begitu? Karena otak kita sudah ngeres gitu loh. Jadi ada pihak tertentu, kelompok tertentu yang selalu negative thinking terhadap kelompok lain. Nah, negative thinking ini mesti kan pelan-pelan dikikis ya. Tapi di sisi lain, pihak yang di sana itu juga harus memberikan keyakinan bahwa kami tidak ada maksud-maksud itu, harus dibuktikan tidak ada gitu loh. Itu kebencian itu kan hatred gitu ya. Itu sudah ada, sudah ditanamkan semenjak zaman Belanda memang ya. Kan waktu zaman Belanda memang sengaja kan jadi konflik pribumi dengan non pribumi. Belanda lah yang menciptakan kelompok pribumi, kelompok yang istimewa, tiga kelompok istimewa gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa itu Belanda lakukan. Yang saya nggak ngerti adalah setelah Indonesia merdeka, hal begitu sepertinya diteruskan, dipelihara. Misalnya itu istilah pribumi, non-pribumi. Kok pada era Pak Harto itu sangat gencar sekali. Itu kan nggak bagus. Itu sejak awal mesti dikubur gitu ya. Bahwa orang kalau sudah jadi orang Indonesia, ya orang Indonesia titik. Nggak ada orang Indonesia keturunan Cina, keturunan Arab. Mestinya nggak ada. Dia orang Indonesia. Dia melakukan kriminal, siapapun dia dihukum tanpa pandang bulu gitu kan. Nah, ini sepertinya ada kesengajaan untuk memelihara dikotomi. Misalnya dulu ada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Ini kan aduh saya menyesalkan sekali. Kenapa dipisah-pisah begitu? Kenapa enggak bersatu, pengusaha-pengusaha yang bersatu melakukan kerja keras untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bangsa kita misalnya gitu ya. Jadi tampaknya walaupun belakangan saya lihat makin kurang. Tampaknya tetap ada pihak-pihak tertentu yang ingin ya secara nggak langsung memecah belah bangsa kita. Pihak luar atau pihak dalam, Prof? Pihak dalam ada juga. Saya yakin itu ada tanpa sengaja misalnya. Mestinya kan itu kan ya dibuang, pelan-pelan dibuang. Yang kita usahakan mestinya lebih meningkatkan soliditas persatuan bangsa ini. Mestinya kita makin kuat persatuan kita. Jangan kebalikannya gitu ya, Terakhir, Prof. Cipta. Anda optimis, Prof, di pemerintahan kali ini kerukunan umat beragama bisa lebih baik lagi? Iya, saya optimis di era Jokowi. Kelihatannya Pak Jokowi lebih serius kalau saya lihat gitu ya, lebih serius. Pak Jokowi terbang ke Aceh, terbang ke Papua, ya. Terus Poso, Yusuf Kalla juga terbang ke Poso. Gitu. Kalau saya lihat pimpinan nasional kita ini sungguh-sungguh sekarang ini lebih serius. Karena mereka sangat menyadari ini adalah aset yang sangat besar dari bangsa Indonesia. Kalau aset ini rusak, bangsa kita akan rusak. Asetnya jadi persatuan. Jadi kerukunan agama, kerukunan suku, adat istiadat, itu adalah aset besar bangsa kita ini. Aset ini harus dipelihara, harus ditingkatkan terus. Kalau aset ini rusak, bangsa kita rusak. Kalau persatuan kita rusak, sampai kiamat Indonesia tidak akan maju. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Manda Rizka.